Punya waktu bermain sama anak-anak itu berharga banget. Seru mainnya, seru juga noda dan kotorannya. Gak ada habisnya. Wow, nodanya di mana-mana. Kena lumpur deh. Ah, bajunya ada noda kecap, ada saus sambalnya juga. Kadang gak sempat langsung nyuci, numpuk berhari-hari deh. Ada bekas noda minyak, noda kering, bau lagi. Semua masalah cucian sih kecil. Solusinya cuma satu, Soclean Liquid dengan 50% ekstra konsentrat. Cukup setengah tutup botol, ekstra power bersihkan noda dan kotoran. Hasilnya, pakaian 2 kali lebih bersih, 2 kali lebih lembut, 2 kali lebih wangi. Soclean Liquid, noda hilang, bersih sempurna. Ada Soclean Liquid, cucian so pasti beres. Lanjut main sama anak-anakku lagi ya.